السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا شيخ أمتي، yang terakhir kita bahas adalah Jahmiyah, yaitu pengikut Jahm bin Safwan yang mengumpulkan di dalamnya pemikiran Jabriyah yang menganggap bahwasanya manusia itu dipaksa dengan takdir dari Allah SWT. Dan dianggap bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu semuanya perbuatan Allah SWT, yang artinya menurut Jabriyah manusia tidak disalahkan dengan perbuatan apapun, karena sungguhnya perbuatannya adalah perbuatan Allah. Ini Jabriyah. Berarti mereka katanya mengimani takdir tetapi menolak syariat. Orang mukmin gak perlu dipuji, karena imannya itu dari takdir Allah. Orang kafir juga gak perlu dicela, karena kafirnya dengan takdir dari Allah. Para ulama sampai menyatakan bahwa Jabriyah lebih jahat daripada Qadariyah karena menggugurkan semua syariat. Maka Jahm bin Safwan dengan aliran Jahmiyahnya, dalam masalah takdir dia Jabriyah, dalam masalah iman dia Murji'ah. Murji'ah juga aliran baru lagi yang belum kita bahas, yaitu pemikiran bahwa yang namanya iman tidak bertambah, tidak berkurang. Berarti semua manusia imannya sama. Ini aliran sesat juga. Sehingga menyatakan bahwasannya imannya munafik dengan imannya Rasulullah sama. Menganggap bahwa iman kita dengan imannya Abu Bakar wa Umar sama. Alhamdulillah, na'azakumullah. Tentunya ini aliran yang sangat berbahaya. Sampai ada para ulama yang mendatangi tokohnya, mengingatkan dan memperingatkan. Bagaimana pendapat kalau ada seseorang yang membunuh bapaknya sendiri, kemudian menzinai ibunya sendiri, dan kemudian meminum khamr dari batu kepala bapaknya, apakah imannya tetap sempurna? Kata si Murji'ah ini, menurut kami tetap sempurna imannya, tidak berkurang sedikit pun. Maka para ulama yang tiga tadi, yang datang dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, marah. Yang satu menyatakan, wallahi la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan, Demi Allah, enggak akan menaungi aku dengan kamu satu atap selama-lamanya. Illa masjid. Kecuali masjid. Yang kedua mengatakan, wallahi la ukallimuka abadan. Aku enggak akan berbicara kepada kamu lagi selama-lamanya. Hadirin a'azakumullah, yang ketiga juga menyatakan bara'ahnya. Wajhi min wajhika haram. Aku enggak mau ketemu kau lagi. Bayangkan. Murji'ah. Pemikirannya, iman enggak bertambah, enggak berkurang. Maka seseorang berbuat sejelek apapun, imannya utuh. Perhatikan. Jabriyah, itu kebalikannya Qadariyah. Ini ekstrem kanan, Jabriyah ekstrem kiri. Sedangkan Murji'ah, kebalikannya apa? Khawarij. Khawarij mengatakan berbuat dosa kafir. Berbuat dosa kafir, hilang imannya. Yang ini menyatakan langsung hilang imannya. Sedangkan yang ini menyatakan imannya enggak berkurang. Ini ekstrim, ini ekstrim. Nah, pada jahm semuanya ada. Yang kemarin disebut jimun wa jimun wa jimun. Jim dan jim dan jim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jimun wa jimun thumma jimun ma'ahuma. Jim dan jim kemudian jim yang bersamanya. Makrunatun ma'ahuf biwizani. Bergabung tiga jim ini pada mereka. Pemikiran takdirnya Jabriyah, pemikiran imannya Murji'ah, dan pemikiran asma dan sifat Allahnya, dia sendiri memikirkan bid'ah sendiri, yaitu menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian berpecah-pecah. Maka pada pagi hari ini, kita akan bahas pecahan-pecahannya. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, حفظه الله وأن هذا مذهب الجهمية والذي اشتهر فيه نفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى انشق عنه مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية والكلابية كتا شيخ صلى الله عليه وسلم ومذهب جهمية هنا juga terpecah-pecah. Lahir dari Jahmiyah aliran-aliran lain. Lahir dari Jahmiyah Mu'tazilah. Lahir juga dari Mu'tazilah Asy'ariyah. Lahir juga dari Jahmiyah Maturidiyah atau Kullabiyah. Khonibidina a'azakumullah. Kita lihat satu persatu. Pertama Mu'tazilah. Adapun madhab Mu'tazilah mirip dengan Jahmiyah, hanya dimodifikasi sedikit. Yaitu menerima sebagian kecil dari nama-nama dan kemudian menolak semua sifat-sifat. Jadi nama-namanya ada diterima oleh mereka. Nama Ar-Rahman, nama apalagi mereka terima. Tetapi sifat tidak. Itu pun dengan keyakinan bahwa nama-nama Allah tidak mengandung sifat, kata mereka. Wasumul Mu'tazilah, dan dinamakan dengan Mu'tazilah dari kata i'tizal yang artinya dikucilkan, memisahkan diri, karena tokoh pertamanya bernama Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha adalah salah satu dari muridnya Hasan al-Basri rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah. Tabi'i, seorang tabi'i. Ketika menyampaikan tentang masalah iman, membantah Qadariyah, membantah Murji'ah, dan membantah Khawarij tentunya. Bagaimana kalau seorang berbuat dosa besar? Kata Hasan al-Basri, kalau seorang berbuat dosa, tidak kafir, imannya tidak hilang. Tetapi bukan berarti tidak berkurang. Imannya berkurang, tapi tidak kafir. Qul a'udzubikumullah. Ini Ahlus Sunnah. Bahwa dia mukmin tapi naqsul iman, mukmin yang lemah imannya. Wasil ibn Atha ini protes. Kalau menurut saya, orang yang berbuat dosa itu bukan mukmin, tapi bukan kafir. Bagaimana mau dikatakan mukmin? Karena Allah selalu menyatakan mereka finnar khalidina fiha, mereka khalidina fiha, kekal dalam neraka selama-lamanya. Lihat ancaman-ancaman dalam Al-Quran. Setiap menyatakan finnar, diiringi khalidina fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Sehingga menurut mereka, menurut Wasil bin Afa, orang yang berbuat dosa masuk neraka kekal dalamnya. Kata Khawarij, berarti kafir. Kata Wasil bin Afa, tidak. Tidak kafir. Berarti mukmin. Bukan mukmin. Bagaimana mungkin kekal dalam neraka padahal dia mukmin? Berarti bagaimana wahai Wasil bin Afa? Menurut saya dia bukan mukmin, bukan kafir. Ada manzilah baina manzilatain. Ada kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan kafir. Ini bid'ah baru lagi. Ini bid'ah baru lagi dari orang baru yang bernama Wasil bin Afa. Maka akhirnya diusir oleh Hasan al-Basri. Kamu sungguh menyimpang dari ahli sunnah. Kamu sungguh menyelisihi semua para ulama salaf. Kamu begini, kamu begitu. Maka tinggalkan majlis ini. Maka dia meninggalkan majlisnya Hasan al-Basri dan terkucil. Tetapi memang sejelek apapun pemikiran-pemikiran sesat, mesti ada pengikutnya. Maka Wasil bin Atha pun punya pengikut. Punya pengikut. Mulai muncul orang-orang bodoh, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang dungu ikut bersama Wasil bin Atha. Mulai terbentuk aliran baru yang mau dikatakan Jahmiyah, bukan Jahmiyah. Mau dikatakan Khawarij, bukan Khawarij. Karena tidak mengkafirkan. Dia bukan kafir. Tapi menyatakan mukmin juga enggak. Fanudina azakumullah, ini dengan ro'yunya sendiri. Maka Mu'tazilah memiliki pendapat yang sendiri yang berbeda dengan pendapat-pendapat lainnya. Akhirnya dijuluki dengan golongan Mu'tazilah. Golongan yang terkucil. Golongan yang diboikot. Yang dijauhkan. Qulina a'udzubikumullah. Mu'tazilah memiliki 5 prinsip. Memiliki 5 prinsip Pancasila. Sila pertama adalah tauhid. Jangan tertipu dengan ucapan mereka tauhid. Karena menurut mereka tauhid mengesakan Allah adalah mensucikan Allah dari semua sifat. Allah Maha Suci, tidak mungkin punya sifat ini, tidak mungkin punya sifat itu, tidak mungkin punya sifat ini, tidak mungkin punya sifat itu. Itu hati sifat semuanya. Jadi kalimat tauhid, kalau yang berbicara adalah Mu'tazilah, maka maksudnya penolakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manzilah baina manzilatain. Adanya kedudukan di antara dua kedudukan. Yang tadi bahwa orang yang berdosa bukan mukmin tapi bukan kafir. Ada manzilah baina manzilah. Yang ketiga, keadilan. Bukan keadilan sosial, keadilan saja. Jangan tertipu dengan istilah keadilan. Sebab keadilan yang dimaksud oleh Mu'tazilah adalah keadilan artinya tidak mungkin ada takdir. Karena kalau ada takdir berarti tidak adil, kata mereka. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menakdirkan manusia menjadi kafir kemudian diperintahkan berimanlah. Tidak mungkin. Jadi keadilan Allah adalah tidak menakdirkan. Qulina a'udzubikumullah. Ini sungguh kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Sampai pada yang keempat. Al-Quran makhluk. Allah SWT tidak berbicara tetapi menciptakan pembicaraan. Dan ini sama dengan Jahmiyah. Masih mendapat warisan dari Jahmiyah. Karena menyatakan tidak ada sifat. Kalau tidak ada sifat berarti Allah tidak memiliki sifat kalam. Kalau tidak memiliki sifat kalam, apa berarti? Berarti tidak berbicara, berarti tidak ada pembicaraannya. Berarti Quran bukan pembicaraan Allah. Berarti Quran makhluk. Alhamdulillah. Disebutkan oleh para ulama yang kelimanya. Bahwasanya mereka memiliki prinsip-prinsip tadi adalah prinsip-prinsip kesesatan. Prinsip-prinsip penyimpangan. Kaum muslimin yang saya hormati. Mereka Mu'tazilah. Berkembang, akhirnya lebih mengarah kepada pendahuluan akal daripada kitab wa sunnah. Mendahulukan akalnya daripada kitab wa sunnah. Adapun yang kedua, yang juga terpecah dari Jahmiyah adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ada seorang yang memiliki tiga zaman. Zaman dia Mu'tazilah, kemudian zaman dia taubat pertama, dan kemudian zaman taubat kedua. Yang pertama, dia Mu'tazilah, ya persis seperti Mu'tazilah dengan prinsip-prinsip bid'ahnya. Tapi kemudian dia berpikir, ketika melihat ayat-ayat Allah yang demikian banyaknya menyebutkan sifat-sifat, demikian pula para ulama ahli sunnah menerangkan bahwa Allah memiliki sifat ini ayatnya, ini hadisnya, maka mulai bimbang dia. Ya. Kalau gitu saya tobat. Mu'tazilah itu sesat. Ini tobat pertamanya. Mu'tazilah salah. Dalam Quran ada kok sifat-sifat Allah. Tapi dia masih berpikir, kalau diterima seluruhnya, yang ini saya gak bisa terima. Yang mana? Tangan Allah. Masya Allah punya tangan. Penglihatan Allah. Atau kalamullah, ucapan Allah. Yang gitu-gitu mereka tahu. Sehingga Asy'ariyah masih terbawa oleh aqlaniyahnya. Oleh karena itu, mereka membagi sifat-sifat menjadi tiga. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Dari sini menunjukkan kalau mereka mengukur sifat-sifat Allah dengan ra'yu, dengan akal. Kalau ini wajib, harus. Kalau yang ini mustahil, enggak mungkin. Kalau yang ini ya bisa-bisa saja. Tapi kita tanyakan, siapa yang mewajibkan ini sifat wajib? Siapa yang mengatakan mustahil? Akal. Oh, ini masuk akal juga. Ini mungkin. Ya. Maha berilmu, maha mendengar, harus. Bagaimana mungkin sesembahan tidak menciptakan? Tidak mungkin, pasti menciptakan. Dipilah dan dipilih oleh dia dari Mu'tazilah. Disaring, sebagian diterima, sebagian ditolak. Ini Asy'ariyah. Akhirnya muncul bentuk baru. Dia taubat dari Mu'tazilah, tetapi muncul bentuk baru. Dan ini penyebabnya kenapa para ulama seringkali susah untuk percaya kalau ada ahlul bid'ah taubat. Seringkali susah untuk percaya. Ya Syekh, ya Imam, si fulan telah taubat. Lah, dia belum taubat. Ya Syekh, Imam, dia telah taubat dari pembicaraan yang lama. Iya, taubat dari pembicaraan yang lama kepada pembicaraan yang baru. Apa pembicaraan barunya? Selalu tanya gitu. Kenapa? Karena seringkali taubat dari pemikiran bidah yang pertama kepada bidah yang kedua. Dari bidah yang kedua kepada bidah yang ketiga. Dan begitu seterusnya. Sehingga jarang sekali orang yang benar-benar taubat kepada Al-Sunnah. Yani taubat dari bidah kepada Sunnah. Dan juga didukung dengan hadis yang sahih. Inna Allah tajaza sahibal bid'ah anit taubah. Atau dengan lafaz inna Allah tajaba sahibul bid'ah litaubah. Allah menghalangi ahli bid'ah dari taubat. Allah menghalangi ahli bid'ah dari taubat. Ihtajaba atau ihtajaza atau diberi hajiz, diberi hijab, dihalangi dari taubat. Kata para ulama, bukan makna hadis ini orang yang mengatakan atau orang yang ahli bid'ah tidak mungkin taubat, bukan. Mungkin dia taubat, tapi sangat sulitnya jalan sekali. Rata-rata taubat dari pertama, dari ucapan yang awal kepada ucapan yang kedua. Sehingga ketika dikhabarkan kepada para ulama, wahai sadatul ulama, si fulan al-mubtadi' dhal sekarang sudah taubat, sudah mencabut ucapan yang lama. Kata syekh tadi, kata ulama tadi, iya. Tidaklah mereka meninggalkan ucapan yang pertama kecuali pindah kepada bid'ah yang kedua. Lihat saja. Ternyata betul. Seringkali benar. Maka contohnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, taubat dari Mu'tazilah, mengumumkan taubatnya. Tetapi kemudian dia mengatakan Allah memiliki sifat yang ini, yang harus, tidak mungkin Allah tidak punya sifat. Pasti harus punya sifat. Allah Maha Pencipta, Allah tidak sama dengan makhluk, mukhalafatul hawadisi, Allah harus ada. Masa tidak punya sifat ada, tidak punya sifat tidak ada? Tidak mungkin, kata dia. Pasti ada. Wujud, qidam, baqa. Sebutkan 13 sifat. Dan madhab yang lainnya dari Asy'ariyah 20 sifat. Sisanya kemana? Padahal sifat-sifat Allah dari namanya saja 99 nama Allah semuanya mengandung sifat. 99 itu yang disebutkan dalam hadis Tirmidzi. Masih ada lagi nama-nama Allah yang lain. Berarti berapa paling sedikit sifat-sifat Allah? Lebih dari 99. Yang diterima cuma 20. Itu sifat wajib, sifat yang secara akal harus. Yang kedua sifat mustahil, sifat yang secara akal mustahil, tidak mungkin. Enggak mungkin Allah bodoh, enggak mungkin Allah buta, enggak mungkin Allah demikian. Kenapa mereka enggak berkata, enggak mungkin Allah bisu, pasti berbicara, kan gitu? Enggak, sampai situ enggak. Diam mereka. Pokoknya Allah tidak memiliki sifat kalam. Qadibin a'azakumullah, ini mereka Asy'ariyah yang memiliki cara baru lagi dalam menolak sifat. Kalau mau Jahmiyah terang-terangan dengan berani menyatakan Allah tidak punya sifat. Sampai dikatakan laqad junna jahm. Mu'tazilah sudah mulai dengan bahasa-bahasa main-main. Tetapi Asy'ariyah punya cara yang lebih unik lagi. Apa itu? Ditakwilkan dengan takwil-takwil. Karena dia sudah taubat dari Mu'tazilah. Jadi menurut dia, saya sudah ahlu sunnah, sudah pegang kitab Al-Quran. Maka apa yang ada dalam Quran harus diterima. Maka kata ahlu sunnah, ya kan dalam Quran ada tangan Allah. Kenapa ditolak? Kami enggak menolak. Tangan Allah kami terima. Ya Allah. Tapi maknanya bukan tangan. Maknanya kekuasaan. Lihat, cara Asy'ariyah dalam menolak sifat. Ditakwilkan dengan takwil-takwil batil, diseret dengan makna-makna lain. Ayo, apakah dikatakan wassamawatu matwiyatun biyaminih, langit digulung dengan tangan kanannya, apakah digulung dengan rahmat? Dengan kekuasaan. Satu lagi. Ketika Allah menyatakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Apa maknanya? Kekuatan? Kekuasaan? Qadibin a'azakumullah, ditakwilkan oleh Asy'ariyah pada kekuatan, pada kekuasaan. Bagaimana mungkin akan dikatakan dengan yadaya? Emang kekuasaan Allah cuma dua? Dengan dua tanganku, dua kekuasaan. Dua rahmat. Rahmat Allah sangat banyaknya, sangat luasnya. Bukan cuma dua. Tapi kalau biadaiya dengan kedua tanganku, kata Allah, tidak bisa ditafsirkan kemana-mana. Apalagi menggenggam. Sudah jelas menggenggam itu adalah tangan. Apalagi disebutkan dengan kalimat isbu'aini min asabi'ir rahman. Dengan dua jari dari jemari Allah. Lebih-lebih lagi. Masa kekuatan ada jarinya. Walaupun a'azakumullakum muslim yang sahramati. Ini lebih samar. Oleh karena itu yang lebih laku Asy'ariyah. Mu'tazilah bagi orang-orang Islam yang punya fitrah yang baik, wah, ngawur ini. Masa semua sifat ditolak? Masa Allah enggak punya sifat? Tapi yang ini kata mereka masuk akal. Maka yang lebih laku khususnya di Indonesia ini adalah Asy'ariyah. Negeri yang subur, masya Allah. Semua aliran subur. Tumbuh pesat. Semua aliran sesat apapun, bahkan yang ngaku Nabi, yang ngaku Imam Mahdi, punya pengikut Indonesia. Karena memang subur, masya Allah. Semua ditanam subur, langsung tumbuh besar, punya pengikut. Qadirin a'azakumullah. Maka Asy'ariyah pun banyak di sini. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, walahum asbahun fi zamanina. يتركون علماء أهل السنة والجماعة وينحازون إلى أصحاب الفكر المنحرف. Model-model mereka itu ada di zaman kita, kata Syaikh Shalal Fauzan. Ada di zaman kita yang mirip dengan mereka, yaitu orang-orang yang ada para ulama, tetapi justru menjauh dari para ulama, memisahkan diri dari para ulama. Mu'tazilah kan begitu. Bersama Hasan al-Basri tadinya, meninggalkan Hasan al-Basri. Malah membuat kelompok sendiri. Sekarang juga banyak. Ada para masyayikh kibar, ada para ulama, tapi justru mereka nyempal sendiri, kemudian berpikir sendiri. Oleh karena itu mereka dijuluki dengan julukan Mu'tazilah, sedangkan Asy'ariyah dijuluki dengan Asy'ariyah karena menisbatkan kepada pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Adapun kesesatannya hampir mirip dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah, yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Demikian pula pecahan lainnya dari para penolak-penolak sifat adalah aliran Kullabiyah atau aliran Maturidiyah, yaitu pengikut Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab kana yuthbitu sab'a sifat. Kullabiyah menetapkan hanya 7 sifat. Asy'ariyah berapa? 20 sifat atau 13 sifat. Adapun Kullabiyah menetapkan hanya 7 sifat saja. Wa yanfi ma 'adaha, dan menolak yang lainnya. Ditolak semua sifat kecuali 7 sifat saja. Li'annal 'aqla la yadullu illa 'ala sab'i sifatin faqat. Kata Kullab, karena akal kita tidak bisa menerima sifat-sifat Allah kecuali 7. Yang lain enggak masuk akal, kata dia. Apa itu 7? Al-ilmu, Allah pasti berilmu, gak mungkin gak berilmu. Wal-qudrah, kekuasaan, Allah pasti berkuasa, gak mungkin gak punya kekuasaan. Al-iradah, kehendak. Wal-hayah, kehidupan, gak mungkin mati, ya masih hidup. Was-sama' wal-basar, tetapi dia agak berbeda dengan yang lainnya. Dan juga yang ketujuh, sifat kalam, sifat berbicara. Maka diterima sama dia sifat berbicara. Yaqulu hadhihi dalla 'alaiha al-'aql. Semua ini masuk akal, kata Kullabi. Kenapa? Tidak mungkin akan berkomunikasi dengan malaikatnya, dengan para rasulnya, kalau enggak bisa berbicara. Kalau enggak memiliki sifat kalam, kata Kullabi. Qad bin 'azakumullah, akhirnya muncul aliran baru lagi. Thumma inna Allah manna 'ala Abil Hasan al-Asy'ari wa taraka madhhab al-Kullabiyyah. Kemudian Asy'ari taubat lagi, taubat yang kedua. Allah berikan hidayah kepadanya, alhamdulillah. Pertama dia berubah dari Asy'ariyah kepada mirip Kullabiyah. Setelah dari Kullabiyah, taubat lagi dia. Baru kemudian dia menyatakan raja'a ila madhhabil Imam Ahmad. Dia kembali dan merujuk dan mengatakan, aku ikut madhabnya ulama ahli sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ana aqulu bima yaqulu al-Imam Ahmad, Imam ahli sunnah wal jamaah. Kata Abu Hasan Asy'ari, aku mengucapkan seperti ucapan Imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu innallaha istawa 'ala al-'arsy, bahwa Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa innalahu yadan, dan sungguhnya Allah memiliki tangan. Wa innalahu wajhan, dan Allah memiliki wajah, dan Allah tidak sama dengan makhluk-Nya. Subhanallah. Ini jarang terjadi, yang taubat dengan sungguh-sungguh sehingga dia betul-betul kembalinya kepada sunnah dengan proses. Dzakara hadza fi kitabihi, maka beliau menulis kitabnya. Ini taubat yang serius, namanya taubat yang sungguh-sungguh adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tabu, kalau dia tabu, wa aqamus shalah, kalau mereka mendirikan salat, wa atu zakah, dan mengeluarkan zakat, fa ikhwan hukum tibti, maka mereka adalah saudara kalian kalau mau taubat. Dalam ayat lain dikatakan tabu wa aslahu wa bayyanu, kalau mereka taubat, wa aslahu wa bayyanu, taubat memperbaiki kesalahannya, dan bayyanu, dan menerangkan kesalahannya, bahwa saya salah kemarin, ucapan saya cabut. Ini yang namanya taubat. Tabu wa aslahu wa bayyanu. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu, beliau taubat dan dia berdiri di mimbar dan menyatakan, saya cabut ucapan saya seluruhnya, dan saya mengucapkan seperti ucapan ahlu sunnah, ucapan para imam, imam ahlu sunnah, seperti ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Aku menyatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat, Allah Maha tinggi di atas arasy-Nya, dan Allah memiliki tangan, memiliki wajah yang tentunya tidak sama dengan makhluk-Nya. Aku menyatakan begini, begini, begini, begini. Diumumkan taubatnya, bahwa apa yang saya katakan kemarin salah. Dan menulis, tidak cukup dengan lisan, beliau menulis kitabnya. Nama kitabnya Al-Ibanah, Usuluddiyanah. Kitab Ibanah ini sampai sekarang masih ada, alhamdulillah. Dan sudah oleh para ulama diberikan keterangan-keterangan. Kalaupun ada zallah, ketergelinciran satu dua itu wajar. Karena beliau manusia, manusiawi. Tetapi menunjukkan kalau beliau benar-benar kembali kepada kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf, kembali kepada ucapan imam-imam ahlus sunnah. Maka beliau tulis kitab Al-Ibanah an Usuluddiyanah. Yang herannya, Abul Hasannya taubat, pengikutnya taubat. Sampai hari ini masih tetap berpegang dengan Asy'ariyah kuat-kuat. Kamu kata siapa itu sifat 20? Kata siapa itu sifat cuma 13? Kata Abul Hasan, Abul Hasannya sudah taubat. Kenapa kalian tidak taubat? Karena bin Azamullah, ini keanehannya. Wa kitabu tsani, dan ada kitab yang kedua yang ditulis oleh Abul Hasan setelah taubatnya, yaitu kitab Maqalat Al-Islamiyin wa Ikhtilafu Al-Musalli. Kitab keduanya Maqalatul Islamiyin, ucapan-ucapan para kaum muslimin. Wa dzakara annahu 'ala madzhab al-Imam Ahmad, dan beliau menegaskan bahwa beliau mengikuti madzhab Imam Ahmad dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip-prinsip sunnah. Wa in baqiyat 'iddat ba'dul mukhalafat, walaupun tersisa 1-2 penyelisihan, maka itu adalah manusiawi karena beliau manusia, bisa tergelincir. Walakin atba'u yaqulu 'ala madhhab al-kullabiyyah, tetapi pengikut-pengikutnya masih berpegang dengan madhab Asy'ariyah yang lama, masih berpegang dengan madhabnya Kullabiyyah, sehingga mereka itu tepatnya bukan ikut Asy'ari, tepatnya mereka ikut Abdullah bin Kullab. Berarti mereka bukan Asy'ari, Kullabi. Kalau Asy'ari, Asy'ari sudah taubat. Berarti mereka bukan Asy'ariyah, bukan pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka pengikut Kullabiyah, pengikut Maturidiyah. Faghalibuhum la yazaluna ala madhabil awal. Kebanyakan manusia justru masih di madhab yang pertama. Qul inna a'udzubikumullah. Qala wa madhhabul Asy'ariyah munshaqqun min madhhabil Mu'tazilah. Berarti Asy'ariyah pecahan dari Mu'tazilah, dan Mu'tazilah pecahan dari Jahmiyah, dan Jahmiyah pecahan dari Dirhimiyah. Siapa itu pengikut Ja'ad bin Dirham? Ja'ad bin Dirham awal pertama yang mencetuskan Qadariyah. Qadariyah azakumullah, yang kemudian dihukum oleh Khalid al-Qushari sebagai seorang yang murtad. Demikianlah alhamdulillah selesai pembahasan dari beliau. Walaupun ada aliran-aliran lain, tapi ini adalah usulnya, pokok-pokok kesesatannya. Mungkin zaman sekarang ada pecahan-pecahan lain dengan nama-nama lain, tapi tidak keluar dari situ. Jaringan Islam liberal mirip dengan Mu'tazilah, sama. Hanya dengan akalnya mereka berbicara, dan apa yang tidak cocok dengan akalnya ditolak. Demikian pula sekian banyak kelompok-kelompok Qadariyah ikut dari situ. Khawarij masih ada sampai sekarang. Syiah masih eksis sampai sekarang. Demikian pula kelompok yang lainnya masih ada zailnya, masih ada ekornya sampai hari ini. Rasulullah salamah wal afiyah, sehingga salah, salah besar bahkan ucapan Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq kalau mengejek para ulama ahlu sunnah, mengejek para salafiyin, apa ucapan ejekannya? Mereka selalu berbicara tentang madhab-madhab kuno yang sekarang sudah enggak ada. Madhab-madhab kuno yang sekarang sudah enggak ada, kata Abdurrahman bin Khalid. Dan mereka itu seperti muhannatin, atau muhannatin, mayat yang diawetkan dengan balsam itu, itu namanya muhannat. Mereka itu para mumi-mumi yang diawetkan. Mereka badannya di zaman kita, tapi mereka pikirannya di zaman dulu, kuno. Sekarang banyak bid'ah baru, jangan bicaranya Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Asy'ariyah, itu kuno, udah lewat, kata dia masanya. Sudah gak ada sekarang. Yang sekarang ada adalah syirik politik. Ya, syirik politik katanya. Yang ada sekarang adalah bid'ah sia-sia. Ayo. Bid'ah sia-sia itu apa? Yang paling jelasnya bid'ah kepartaian kan? Bid'ah hizbiyah. Siapa pelopornya? Gerakan Abu Khalid. Ajib kan? Dia menyindir para ulama ahlu sunnah. Kenapa bicara tentang aliran-aliran kuno? Sekarang ada aliran baru, yaitu bid'ah politik, bid'ah sia-sia. Padahal kalau melihat bid'ah sia-sia, justru dia yang memulainya. Adapun yang dia maksud bid'ah sia-sia apa? Maksudnya penguasa. Penguasa ini membuat berbagai macam hukum dengan hukum lain selain hukum Allah. Ini kenapa enggak kita bicarakan? Jangan sirkul kubur terus. Bicarakan sirkul kusur. Sirkul kubur itu syirik pada kuburan-kuburan. Sirkul kusur itu syirik istana. Maksudnya para penguasa di istananya membuat hukum-hukum lain selain hukum Allah. Itu kan syirik. Kenapa sirkul kubur dibicarakan, sirkul kusur enggak dibicarakan? Ternyata bid'ah sia-sia sesungguhnya dibuat dan dibikin, diada-adakan oleh dia dan orang yang seperti dia. Dia wa amthalu. Diingatkan oleh para ulama, bid'ah sia-sia, bid'ah kepartaian, dia menyatakan sungguh. Walaupun kalian sudah menyebutkan 50 kejelekan demokrasi, saya bisa menambahinya 50 lagi. Berarti 100 kejelekan bid'ah demokrasinya. Tetapi bagaimanapun juga kita harus masuk dalam parlemen. Itu ucapan Abdurrahman Al-Khalid. Ya memang ada 50 kejelekan yang kalian sebutkan, memang ada. Dan aku bisa menambahkan 50 lagi. Berarti 100. Tetapi bersama dengan itu, aku tetap berpendapat perlunya kita masuk parlemen. Ini bid'ah baru lagi. Dan ucapan dia juga salah. Kata siapa? Bahwa madhab-madhab kuno tadi qadintahat, sudah selesai, sudah enggak ada lagi. Kata siapa? Khawarij masih ada sampai hari ini. Masih eksis, masih ISIS. Hah? Alam. Juga Syiah, Rafidhah masih ada sampai sekarang. Qadariyah masih banyak. Bahkan diajarkan di kampus-kampus. Ilmu kalam, ilmu filsafat seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah juga eksis sampai sekarang masih ada. Walaupun namanya bukan Jahmiyah, saya Mu'tazilah. Tetapi alhamdulillah mereka mengakui bahwa mereka itu Mu'tazilah dengan bahasa menurut saya bahwa madhab Mu'tazilah itu lebih dekat kepada akal daripada madhabnya kalian. Maksudnya salah. Ini tokoh profesor doktor yang ada di tempat saya. Profesor doktor pengajar di Stein Cirebon. Ketika kita bantah, apa ucapannya? Bahwa Mu'tazilah itu lebih dekat kepada akal, lebih bisa diterima daripada ucapan-ucapan kalian. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Berarti dia ngaku kalau dia Mu'tazilah, kan gitu. Berarti dia ngaku kalau dia adalah Mu'tazilah. Maka Abdurrahman Abdul Khalik, dengarkan ini, di Cirebon ada Mu'tazilah. Siapa bilang enggak ada? Siapa bilang kau dintahat? Siapa bilang sudah selesai? Sudah enggak ada lagi. Ada, ngaku dia Mu'tazilah. Qul a'udzubikumullah. Demikianlah apa yang dibawakan oleh Syekh, beberapa pokok-pokok aliran-aliran sesat sepanjang masa, dan ini tentunya kita ketahui agar kita berhati-hati. Adapun ahli sunnah bersambung terus madhabnya dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'it tabi'in, dari tabi'it tabi'in kepada para imam-imam ahli sunnah sepanjang masa, dan terus pada ulama kita hari ini, dan insyaallah kita berupaya untuk tetap di garis mereka, tetap di jalan mereka, dan jangan terfitnah dengan firqah-firqah tadi. Jangan terbawa dengan syubhat-syubhat mereka. Kalau kita kenal, kita bisa menghindari. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Wa man la ya'rifu asy-syarra min al-khairi yaqa fihi. Kita mengenali kejelekan-kejelekan tadi bukan karena kejelekan itu perlu, bukan, tetapi untuk dihindari. Siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, dikhawatirkan akan terjerumus di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.